Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-142. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an kiblatihim allati 'alayha qulillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Orang-orang safi akan berkata, protes, ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alayha, apa yang memalingkan kalian dari kiblat itu Baitul Maqdis yang kalian dahulu menghadap ke arahnya. Qul lillahil masyriqu wal maghrib, maka Allah perintahkan kepada nabinya untuk menjawab, lillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah timur dan barat. Sehingga kalau diperintahkan ke sana, ya ke sana menghadapnya. Kalau dipindah, ada perubahan kiblat, ya berubah sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua jihah, semua arah adalah milik Allah, baik timur ataupun barat. Ketika menghadap ke arah Baitul Maqdis, arah itu adalah milik Allah, maka demikian pula ketika menghadap ke arah kiblat, arah itu adalah milik Allah. Maka kenapa dicela? Lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah timur dan barat. Yahdi may yasha'u ila sirati mustaqim, Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Allah tunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, sebagian makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di atas sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan tentang makna ayat di atas yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa qad kana fi qawlihi as-sufaha ma yughni an raddi qawlihim wa adamil mubalati bihi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, as-sufaha, sayakulu sufaha'u minan nas, akan berkata orang-orang safih dari kalangan manusia, orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh. Kalimat sufaha, Allah katakan mereka orang-orang dungu, orang-orang bodoh, akan berkata demikian. Ini nah, menunjukkan bahwasannya ucapan mereka enggak perlu dibantah. Enggak perlu membantah ucapan mereka. Nah, kenapa? Karena Allah katakan mereka safi, dungu. Ya ngapain dibantah ucapannya orang dungu? Dan tidak usah diperdulikan apa yang mereka ucapkan, yaitu ucapan orang-orang dungu tersebut. Nah, jadi cukup Allah mengatakan mereka safih, sufaha, dungu, ya, akan berkata demikian. Nah, ini menunjukkan naam enggak perlu dibantah ucapan mereka. Ya. Dan tidak perlu diperdulikan, ya. Enggak perlu dilirik, ya. Nah, karena mereka adalah safih, orang-orang dungu. Baik. Kalau ada orang ngajak debat dengan orang gila misalnya, bagaimana menurut antum? Orang gila ngajak debat, dilayani, ya? Kira-kira apa dua-duanya gila? Bagaimana? Sehingga ucapan orang-orang dungu gak usah diperdulikan, gak perlu dibantah. Walakinnahu, perhatikan, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ma'ahadha lam yatruk hadhihi syubha. Asalnya gak perlu dibantah, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan ini tidak meninggalkan syubhat ini begitu saja. Ini kan syubhat nih. Ya. Orang-orang Syafi'i akan mengatakan, apa yang memalingkan kalian dari kiblat Baitul Maqdis ke arah kiblat Ka'bah? Nah, ini syubhat. Allah tidak meninggalkan syubhat ini begitu saja. Nah, artinya Allah bantah syubhat ini. Hatta azalaha, sehingga Allah menghilangkannya. Wa kasyafaha, dan menyingkap syubhat ini. Mimma sayarudu li ba'dil qulub minal i'tirad, ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkannya atau menyingkapnya, ya, supaya jelas, supaya tersingkap dari hati-hati manusia yang mungkin ada kecenderungan protes itu. Ada mungkin terasa ada ganjalan dalam hatinya, ya. Sehingga Allah singkap, Allah hilangkan syubhat tersebut, ya. Allah jelaskan, Allah singkap syubhat tersebut. Sehingga hati-hati yang masih mengganjal, ya, dengan adanya syubhat tersebut bisa terobati. Faqala ta'ala, maka Allah katakan, kul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, lahum mujiban, katakan kepada mereka, itu menjawab ucapan mereka, lillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah timur dan barat, yahdi mayasya'u ila sirati mustaqim, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, kepada jalan yang lurus. Ini jawabannya. Milik Allah timur dan barat. Aifa idza kana al-masyriq wal maghrib milkan lillah. Artinya, jika arah timur dan barat itu adalah milik Allah, laisa jihatan minal jihad kharijatan an mulkih, aw laisa jihatun minal jihad kharijatan an mulk mi'an milkih, dan bahwasanya tidak ada arah satu pun yang keluar dari kepemilikan Allah, kekuasaan Allah. Wa ma hadza yahdi may yasha'u ila sirati mustaqim, bersamaan dengan ini Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, kepada jalan yang lurus. Wa minhu hidayatukum ila hadhil kiblah. Di antara hidayah tersebut, ya, ya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, ya, Allah tunjukkan mereka kepada jalan yang lurus, yaitu di antaranya adalah hidayah atau petunjuk Allah kepada kalian, kepada kaum muslimin, terhadap arah kiblat ini, arah kiblat Ka'bah. Allati hiya min millati abikum Ibrahim, yang kiblat itu adalah termasuk dari bagian millah agama bapak kalian Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fali ayyi syai'in ya'taridul mu'tarid bitawliyatikum kiblatan dakhilatan tahta milkillah? Maka mengapa ada orang yang protes ketika kalian wahai kaum muslimin merubah kiblat dari Baitul Maqdis kemudian dirubah ke arah Ka'bah. Yang kiblat ke arah Ka'bah itu adalah dakhilatun, masuk dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diprotes? Toh arah kiblat yang Allah perintahkan kaum muslimin untuk menghadap ke arahnya itu ke Ka'bah, itu milik Allah. Lam tastaqbilu jihatan laysat milkan lah. Kaum muslimin atau kalian tidak menghadap ke arah yang bukan milik Allah, bukan. Kaum muslimin bukan menghadap ke arah yang bukan milik Allah. Nah, melainkan kaum muslimin menghadap ke arah kiblat yang itu adalah milik Allah. Terus mengapa kalian celah? Nah, ini maknanya. Lillahil masyriqu wal maghrib. Milik Allah timur dan barat. Fahadha yujibu taslim li amri. Maka yang seperti ini mengharuskan untuk taslim, tunduk, ya, menerima terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan seperti ini. Enggak usah diprotes. Ya. Ketika Allah perintahkan untuk merubah ke arah Ka'bah, ya. Ini perintah Allah. Perintah Allah yang mengharuskan kita untuk taslim, berserah diri, menerima, tunduk, patuh. Enggak usah diprotes. Kenapa dan mengapa? Maka hadza yujibu taslim li amrihi bimujarradidzalik. Hanya sekedar ada perintah dari Allah, kita wajib untuk taslim. Walaupun kita enggak tahu apa hikmahnya, apa alasannya, apa penjelasannya, walaupun kita enggak tahu, tapi itu perintah, kerjakan. Fakaifa wa huwa min fadlillahi 'alaikum. Kalau sekedar perintah saja, kita wajib untuk mengerjakannya. Apalagi perintah ini mengandung keutamaan Allah yang Allah karuniakan kepada kalian. Wa hidayatihi wa ihsanih. Dan perintah ini merupakan hidayah, petunjuk Allah kepada kalian dan ihsannya Allah kepada kalian. Anhadakum lidzalik. Yaitu Allah berikan hidayah kepada kalian, untuk menghadap ke arah Ka'bah yang merupakan kiblatnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Atau alatihiya min millati abikum Ibrahim. Arah kiblat yang dia itu termasuk bagian dari millah agama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah tunjukkan ke muslimin, untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah. Fal mu'tarid 'alaikum mu'taridun 'ala fadlillah hasadan lakum wa baghyan. Maka orang yang memprotes kalian, wahai kaum muslimin, ketika kalian menghadap ke arah Ka'bah, kemudian diprotes, maka orang yang memprotes kalian adalah orang yang memprotes karunia Allah, orang yang memprotes anugerah Allah, hasadan lakum, karena mereka hasad kepada kalian, dengki kepada kalian, wabagian, dan juga karena kedurhakaan mereka. Ini jawaban dari syubhat orang-orang safih tersebut. Kemudian walama kana qauluhu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Wal mutlaq yuhmalu 'alal muqayyad. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, kepada jalan yang lurus. Nah. Al-mutlaq yuhmal 'alal muqayyad. Kalimat yang masih mutlak ini, masih umum, itu dibawa kepada yang muqayyad, kepada yang muqayyad yang lebih khusus lagi. Fa innal hidayata wadh-dhalal lahuma asbabun. Karena hidayah dan kesesatan itu ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya, aujabatha hikmatullah wa adluh. Yang diharuskan ada oleh hikmah Allah dan keadilan Allah. Jadi hidayah atau petunjuk, wadh-dhalal dan kesesatan, nah, itu memiliki sebab-sebabnya. Yang na'am harus ada, berdasarkan dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akhbara fi ghairi mawdhi'in min kitabihi bi asbabil hidayah. Dan Allah telah menyebutkan atau mengkhabarkan di banyak tempat atau banyak ayat dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan sebab-sebab hidayah. Itu sebab-sebab orang akan mendapatkan hidayah. Banyak ayat yang menyebutkan tentang hal ini. Allati idza ata bihal abdu hasala lahul huda. Yang jika sebab-sebab tersebut dilakukan oleh seorang hamba, maka dia akan mendapatkan huda, petunjuk. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara contoh ayatnya. Ya, sebab-sebab yang mendatangkan petunjuk atau hidayah, dan ini menunjukkan bahwasanya hidayah ada sebab-sebabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan Al-Qur'an ini, manittaba'a ridwanahu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengikuti keriduan Allah. Subulas salam. Allah berikan petunjuk dengan Al-Quran ini kepada orang-orang yang mengikuti keriduan Allah. Allah berikan petunjuk kepada subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Zakara fi hadhihi al-ayah as-sabab al-mujib li hidayati hadhihi al-ummah mutlaqan bi jami'i anwa'il hidayah. Allah menyebutkan dalam ayat ini sebab yang mengharuskan adanya hidayah, petunjuk untuk umat ini. Allah menyebutkan secara mutlak, nah, bi jami'i anwa'il hidayah, dengan seluruh jenis hidayah, dengan seluruh jenis-jenis petunjuk. Wa minnatillahi 'alaiha, dan Allah menyebutkan sebab-sebab yang mengharuskan anugerah Allah terhadap umat ini. Faqala, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian, itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatan wasata, sebagai umat yang pertengahan, wasat. Ai adlan khiyaron, yaitu umat yang adil, khiyaron dan pilihan. Wa ma'adal wasat, sedangkan yang selain wasat, selain yang pertengahan, fa atrafun dakhilatun tahtal khatar, maka itu adalah perkara-perkara yang di bawah mara bahaya, masuk dalam kategori mara bahaya, bahaya. Apa yang selain naam sifat wasat, selain sifat pertengahan, ya, bisa ekstrim kanan, bisa ekstrim kiri, kedua-duanya berbahaya. Yang selamat yang wasat, pertengahan. Dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Faja'alallahu hadhihi al-ummata wasatan fi kulli umuriddin. Maka Allah menjadikan umat ini pertengahan dalam setiap urusan agama. Wasatan fil anbiya, mereka pertengahan dalam urusan mensikapi para nabi dan rasul. Baina man ghala fihim kan nasara wa baina man jafahum kal yahud. Kaum muslim itu pertengahan dalam menyikapi nabi. Pertengahan di antara ekstrem kanan, seperti Nasoro, yang mereka gulu berlebih-lebihan dalam memposisikan seorang nabi. Nah, sehingga sampai mengatakan Isa adalah, sebagai Tuhan mereka. Atau Isa ibnullah, anaknya Allah, atau yang semacam dengan kalimat-kalimat itu, ghulu, berlebih-lebihan terhadap seorang nabi. Adapun kaum muslimin pertengahan antara tadi, orang yang berlebih-lebihan dalam menyikapi nabi sampai mengangkat derajat nabi, sama dengan derajat Allah, seperti orang-orang Nasara. Kaum muslimin di tengah antara yang berlebih-lebihan dengan yang jafahum, dengan yang merendahkan para nabi. Kalau tadi berlebih-lebihan, mengangkatnya. Kalau ini merendahkan para nabi, seperti siapa? Al-Yahud. Orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwasannya Isa anak zina. Na'udzubillah. Adapun kaum muslimin pertengahan antara Nasara dengan Yahudi tadi. Yahudi yang berlebih-lebihan, Nasara yang meremehkan dan merendahkan para nabi. Adapun kaum muslimin pertengahan, umat yang wasat dalam semua urusan agama, termasuk dalam menyikapi para nabi dan para rasul. Mereka kaum muslimin pertengahan, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pertengahan. Bi an amanu bihim kullihim 'alal wajhil la'iq bidzalik, yaitu mereka kaum muslimin mengimani semua para nabi dan para rasul. Mengimani semua para nabi dan para rasul dengan bentuk yang layak bagi mereka, yaitu memposisikan mereka para nabi dan para rasul sesuai dengan posisinya masing-masing. Mereka adalah hamba Allah yang tidak boleh diibadahi, dan mereka adalah utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Wasatan fi syariah, demikian pula umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasatan fi syariah, pertengahan dalam hal-hal syariat. La tasdidatil yahud wa asarahum, tidak seperti tasdidatnya orang-orang Yahudi, yaitu sikap memberat-beratkan diri seperti Yahudi, atau sikap membebani diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Wala tahawunin nasara, dan tidak pula seperti sikap menggampang-gampangkannya orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara tahawun, meremehkan, menggampang-gampangkan syariat. Yahudi, mereka memberat-beratkan diri. atau membebani diri sendiri ya, dalam hal syariat. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertengahan. Tidak memberat-beratkan, nah, ya. Tidak pula menggampang-gampangkan atau meremehkan syariat. Wa fi babi thaharah wal mata'im, demikian pula dalam masalah bersuci, thaharah, dan juga dalam hal mata'im, makanan dan minuman. Umat Muhammad SAW pertengahan. La kal yahud alladzina la tasihu lahum salatun illa fi bai'ihim wa kana'isihim. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang mereka menganggap tidak sah salat atau tidak sah salat bagi mereka kecuali di tempat ibadah mereka dan di gereja-gereja mereka. Wala yutahhiruhumul ma minan najasat. Demikian pula mereka menganggap tidak cukup air untuk mensucikan mereka dari najis. Umat Muhammad SAW cukup air. Air bisa membersihkan dari najis. Wa qad hurrimat alaihimut thayyibat. Demikian pula mereka, orang-orang Yahudi, ya, telah diharamkan kepada mereka thayyibat, hal-hal yang baik. Nah, hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang bagus Allah haramkan kepada mereka. Uqubatan lahum, ya, sebagai uqubah, hukuman atau balasan bagi mereka. Walakin nasara alladzina la yunajisuna syai'an. Demikian pula kaum muslimin umat Muhammad SAW tidak seperti orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan enggak ada sesuatu yang najis. Semuanya suci, enggak ada yang najis. Wala yuharrimuna syai'an, dan mereka mengatakan enggak ada yang haram, semuanya halal. Bal abahuma dabba wa daraj, mereka menghalalkan semuanya. Semua binatang dihalalkan, yang hidupnya, yang matinya, yang merangkaknya, yang berjalannya. Nah, ini orang-orang Nasoro. Adapun kaum muslimin dalam masalah ini pertengahan. Kaum muslimin pertengahan di antara Yahudi dan Nasrani dalam hal toharo dan dalam hal makanan juga. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang mereka dalam hal sholat ya, tidak sah sholat kecuali di tempat ibadah mereka dan di gereja mereka. Dan mereka juga mengatakan bahwasannya tidak cukup air untuk membersihkan atau mensucikan mereka dari najis-najis. Bahkan diharamkan kepada mereka at-thayyibat, hal-hal yang thayyibat. Allah haramkan kepada mereka hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus. Uqubatan lahum, sebagai hukuman bagi mereka. Apa contohnya? Ada berapa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada orang-orang Yahudi sebagai hukuman bagi mereka. Mungkin bisa diambil contoh dalam surah Al-An'am ayat 146 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم هذا هو شاهد. Dzalika jazainahum bibaghyihim wa inna lasadiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami haramkan kepada orang-orang Yahudi semua hewan yang dzi dzufrin atau dzi dzufur, yang memiliki kuku. Para ahli tafsir menyebutkan maknanya adalah Allah haramkan kepada mereka orang-orang Yahudi hewan yang kukunya enggak terpisah. Seperti unta. Ya, kukunya enggak terpisah. Jari-jarinya, afwan. Afwan, yang jari-jarinya enggak terpisah, ya. Seperti unta, itik, ya. Itik, mentok. Nah, ini terpisah enggak itu? Iya kan? Nyambung kan? Allah haramkan kepada mereka hewan-hewan yang kukunya jari-jarinya tidak terpisah, seperti unta contohnya tadi. Wa minal baqari wal ghanami haramna 'alaihim syuhumahuma. Dan Allah juga mengharamkan kepada mereka syuhum. Apa syuhum? Lemak. Lemak daging sapi dan daging kambing. Illa mahammal suhuruhuma, kecuali lemak yang ada yang menempel di punggung sapi atau punggung kambing. Awil hawaya, atau lemak yang ada di perut atau usus. Aw makhtalatu bi'azmin, atau lemak yang bercampur dengan atau menempel dengan tulang. Kalau lemak-lemak yang seperti ini boleh. Nah, adapun lemak-lemak yang lain, ya, yang bukan naam berada di punggung atau bukan berada di usus, ya, atau bukan usus atau bukan yang menempel di tulang, ya, Allah haramkan, ya, lemak-lemak tersebut, lemak sapi ataupun lemak ghanam kambing kepada orang-orang Yahudi. Dzalika, dan pengharaman itu, jazainahum bibagihim, sebagai balasan bagi mereka, ya. Nah, kami balas mereka karena sebab bibagihim, karena sebab kedurhakaan mereka, sehingga lemak diharamkan kepada mereka. Wa inna lasadikun. Nah, berarti lemak bagus atau enggak bagus? Hah? Allah haramkan lemak nih kepada orang Yahudi. Sebagai hukuman bagi mereka. Berarti lemak bagus atau enggak bagus? Hah? Bagus, ya. Kita butuh lemak. Nah, kita butuh lemak, ya. Seperti kita halnya kita butuh makan. Ya. Nah, Ustaz, itu menyebabkan kolesterol. Nah, ya. Ya mungkin kalau berlebihan, ya. Semua kalau berlebihan enggak bagus. Nah. Ya, hatta makanan sehat kalau berlebihan. Bagus apa enggak bagus? Enggak bagus. Nah. Allah berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu," makan dan minumlah, jangan berlebihan. Ya. Nah, lemak perlu kita, ya. Ustaz, saya sakit, Ustaz, misalkan. Enggak bisa makan lemak. Ya jangan dimakan kalau kamu sakit, ya. Nah. Namun jangan naam tadi, ya, sampai mengharamkan lemak. Nah, ya. Enggak boleh semua orang makan lemak misalkan, ya. Jangan. Kita perlu lemak, ya. Nah, kalau kamu sakit ya kamu jangan makan. Ya, karena kamu mungkin sakit, kalau makan itu akan kambuh sakitmu, misalkan. Ya, jelas. Ya. Nah, taib. Adapun asalnya lemak adalah, nah, makanan, ya, seperti daging yang kita butuhkan. Nah, thank you. Adapun mungkin lemak-lemak yang berbahaya, ya. Nah, mungkin yang sudah enggak seger, ya. Nah, sudah enggak seger atau sudah berubah, ya. Nah. Dan semua yang sudah enggak seger atau sudah berubah, ya, dari setiap makanan pun, ya, kadang berbahaya, ya. Nah, artinya bukan alasan untuk menghina lemak gitu loh. Nah. Baik, kita lanjutlah sedikit lagi. Bal taharatuhum akmalu taharatin wa atamuha. Bahkan taharahnya kaum muslimin, taharahnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah taharah yang paling sempurna dan paling lengkap. Tata cara taharahnya paling sempurna dan paling lengkap. Bagaimana tata cara wudu, tata cara mandi, ya. Bagaimana beristinja, beristijmar, ya. Boleh cebok dengan air, boleh cebok dengan batu, ya. Nah, dan yang mewakilinya. Boleh bersuci dengan debu ketika tidak mendapatkan air, ya. Bersucinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang paling sempurnanya dan paling lengkapnya. Wa abahallahu lahum at-thayyibat minal mata'im wal masyarib wal malabis wal manakih. Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-thayyibat, hal-hal yang baik. Nah, baik itu makanan atau minuman, ya. Makanan yang baik-baik, minuman yang baik-baik, malabis, pakaian yang baik-baik, manakih, ya, pernikahan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa harrama 'alaihim al-khaba'is min dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khaba'is, ya. Perkara-perkara yang jelek, hal-hal yang jelek, ya. Dari makanan, minuman, pakaian, ya. Nah, atau pernikahan. Nah, hal-hal yang jelek diharamkan. Falihadhil umma minad din akmaluhu wa minal akhlaqi ajalluha. Dan umat ini memiliki agama yang paling sempurna, ya. Dibanding dengan umat-umat sebelumnya. Dan umat ini memiliki akhlak yang paling mulia. Ya. Memiliki akhlak yang paling mulia. Wa minal a'mali afdaluha, dan umat ini memiliki amalan yang paling utama. Ya, paling utama atau paling afdol. Nah. Sehingga Allah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasata, pertengahan. Pertengahan antara yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Nah. Baik, masih panjang penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.